شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ويقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan tafsir surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah artinya yang bertekuk lutut. Kata Allah Subhanahu wa taala, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Hamim ini adalah huruful muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang makna yang dikandung di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi minallah. Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang Allah turunkan dari sisinya minallahil azizil hakim. Maha perkasa terhadap musuh-musuhnya, hakim maha bijaksana pada semua ketetapannya dan urusan makhluk-makhluknya. Allah menyatakan bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menyampaikan, kita mengucapkan, kita membacanya, kita membaca atau menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dari mushaf, kita baca ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi as-samawati wal ardi laayatil lil mu'minin, pada penciptaan langit dengan 7 lapis langitnya, demikian juga bumi, yang dari sanalah Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menetapkan hidupnya makhluk-makhluknya. Wa ma fihi ma min dabbah. Di ayat yang lainnya dikatakan demikian. Kalau di sini wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Di ayat yang ketiga ini bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Yakin bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wailla, orang yang tidak beriman mengatakan bahwa memang sudah demikian dari dulu-dulunya. Baik, ada dengan sendirinya dan tidak ada nantinya dengan sendirinya, seandainya tidak akan datang suatu saat mereka atau alam semesta ini akan hancur. Tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Wa fi khalqikum, dan juga pada penciptaan kalian wahai manusia. Manusia barakallahu fikum, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah perlihatkan. yang namanya manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dari sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan tidak akan ada selesai-selesainya dan habis-habisnya pengkajian manusia terhadap manusia sendiri. Jadi, masalah matanya, masalah pendengarannya, masalah organ-organ tubuhnya. Terus-menerus tidak akan ada selesai-selesainya. Jadi, dan setiap saat ada saja penemuan-penemuan baru. Sekarang ditemukan demikian. Besok atau lusa ditemukan lagi perkara yang baru, ditemukan lagi dan ditemukan lagi. Wa bi khalqikum, dan pada diri-diri kalian juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yabuthu min dabbah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di atas muka bumi dari binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayatul liqaumi yuqinun, sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafil laili wan nahar, demikian juga pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini bergilir untuk kita mendapatkan rahah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan istirahat. Di siang hari kita bekerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari kita beristirahat. Selesai kita istirahat, kita bangun dengan bugar biidznillah, dengan kondisi sehat biidznillah, segar, siap untuk bekerja kembali. Bekerja untuk dunianya dan bekerja untuk akhiratnya. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin, demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit dari rezeki, baik berupa hujan, barakallahu fikum, fahya bil ardha ba'da mautiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan itu Allah menumbuhkan bumi, baik menjadi hijau dengan tetumbuhannya, dengan berbagai macam pepohonannya, buah-buahannya, biji-bijiannya. Barakallahu fikum. Bahkan ada pepohonan yang mungkin kita katakan tidak memiliki buah yang bisa dimakan atau bisa dimanfaatkan. Ada saja kemanfaatan yang lain yang Allah SWT tetapkan padanya. Imma untuk diambil kayunya, wa imma untuk, barakallahu fikum, diambil barakallahu fikum kemanfaatan yang lain, walaupun cuma sekedar untuk perindang. Walaupun cuma sekedar untuk perindang, sengaja ditanam di kota-kota agar supaya perkotaan agak rindang sejuk, walaupun tidak ada buahnya yang bisa dimakan. Barakallahu fikum, akan nampak segar dipandang dan juga segar untuk kita rasakan ketika kita berada dalam suasana yang banyak pepohonannya. Akan sangat beda dengan suasana yang tidak ada pepohonannya, gersang, kering. Fahya bil ardha ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya'qilun, demikian juga hembusan angin dengan berbagai macam kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Hembusan-hembusan angin ini Allah Subhanahu wa taala hembuskan, kalau di zaman dahulu sangat bermanfaat untuk pelayaran, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, barakallahu fikum. Pergantian udara dari, barakallahu fikum, daratan ke lautan, lautan ke daratan. Dengan bergeraknya angin ini, barakallahu fikum, kemanfaatan yang luar biasa. Dari pegunungan ke lembah, lembah ke pegunungan. Digilir oleh Allah Subhanahu wa taala angin ini. Juga untuk penyerbukan misalnya. Penyerbukan perkawinan bunga-bungaan, padi-padian, jagung-jagungan. Dengan angin, barakallahu perantaraan angin, warsalna riyah halawakeh. Baik. Terjadi penyerbukan yang luar biasa. Wa tasribir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Ini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Baik. Sekaligus ini adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Tilka ayatullah, demikianlah ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala. Natluha alaika bilhaq, kami bacakan kepada engkau dengan kebenaran. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka Fabiyai hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Dalil mana lagi, hujjah mana lagi selain ini yang mereka akan imani? Baik. Yang mereka yakini, fabiyai hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kalau ini sudah tidak diyakini, sudah tidak diimani, maka tidak ada lagi iman untuknya. Orang-orang Quraisy barakallahu fikum pada saat itu dengan kesyirikannya dan kekufurannya tetap mengakui bahwa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur semesta alam ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara semesta alam ini. Ini keyakinan mereka. Ini keyakinan orang-orang kufar Quraisy. Mereka dinyatakan kafir, musyrik, dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Menyembah Allah, menyembah kuburan juga. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung juga. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah monumen juga. Barakallahu fikum. Peninggalan-peninggalan nenek moyang. Oleh karena itu sering dan sering Allah Subhanahu wa taala mengungkit masalah rububiyahnya agar supaya mereka menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Anda yakin Allah yang menciptakan segala sesuatunya, Allah yang memiliki segala sesuatunya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala sesuatunya, lalu terus tidak ada sesungguhnya yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian mempersekutukannya? Baik. Meminta kepada Allah, minta juga kepada yang lainnya. Berharap kepada Allah, berharap juga kepada yang lainnya. Inilah kesyirikan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul likulli affakin athim." Baik, neraka wail bagi para pendusta dan banyak melakukan dosa. Mendustakan kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbira. Dia mendengar Al-Quran dibacakan kepadanya. Akan tetapi tetap terus menerus dengan kesyirikannya. Tetap terus menerus dengan kekufurannya. Terus-terus dia dengan dosa-dosanya. Tidak mau tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wailul likulli affakin athim. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbira ka'allam yasma'aha. Terus menerus dia dengan penyimpangannya seakan-akan dia tidak pernah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak pernah dia dinasihati, seakan-akan dia tidak pernah diingatkan. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kabar gembira untuknya bahwa azab yang sangat pedih menantinya. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan untuk kita semua Tapi yang telah mendengar ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, belumkah saatnya hati kita tersentuh untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang saatnya orang-orang yang beriman ini tersentuh hatinya? Alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum khusyu' li dzikrillah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan apa yang Allah SWT turunkan kepada mereka. Alamnya alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah orang-orang beriman ini sama seperti ahlul kitab yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, tapi mereka tidak mendengarkannya, tidak mau mengamalkannya, menjalankannya. Fatala 'alaihimul amadu, kemudian berjalan panjang waktu setelah kenabian. Taib. Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan jadilah mereka kebanyakannya orang-orang fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita semuanya. Nasihat agar supaya kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya, Allah yang memiliki segala sesuatunya, Allah yang mengurus segala sesuatunya, maka tidak ada yang boleh kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata pula. Baik. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.